Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih membaca dari kitab Riyadhus Shalihin karya Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita membaca bab fadli salatil jamaah, bab tentang keutamaan salat jamaah. Dan walhamdulillah kita telah membaca 6 hadis dan 1 athar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu jalan. Meskipun babnya adalah tentang keutamaan sholat berjamaah, tetapi di sini Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan beberapa hadis tentang ancaman bahwasannya ya meninggalkan sholat berjamaah barakallahu fikum itu ya akan menyebabkan beberapa ya, kerugian. Maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk melengkapi terkait pembahasan tentang sholat berjamaah ini akan kita sebutkan beberapa ayat dan juga hadis ya, tentang pentingnya sholat berjamaah dan bahaya serta ancaman dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari meninggalkan sholat berjamaah. Nah, yang pertama, di antara hal yang menunjukkan pentingnya sholat secara berjamaah selain dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imamu An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin. Naam, di antara hal yang menunjukkan barakallahu fikum pentingnya perkara sholat berjamaah adalah bahwasannya amarallahu ta'ala halal khawfi bis-salati jama'atan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin halal khauf. Ketika dalam keadaan khauf, keadaan khawatir. Ya, ini dalam keadaan perang. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tetap memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Ya, sering disebut dengan sholatul khauf. Sholat dalam keadaan perang. Ya, pertanyaannya, salatul khauf itu salat sendirian atau berjamaah? Berjamaah. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat yang 102 berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata, apabila engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya berada di tengah-tengah kaum muslimin di dalam peperangan, fa aqamta lahumus salata, maka tegakkanlah bersama mereka sholat secara berjamaah. Faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak, wal ya'khudu aslihatahum, fa'idha sajadu fal yakunu min waraikum. Faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak, maka dibagi dua kelompok ketika salatul khauf, salat ketika berperang. Ya, kelompok yang pertama hendaknya faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Kelompok yang pertama salat bersama engkau. Wal ya'khudhu aslihatahum, dengan keadaan mereka membawa senjata-senjata mereka. Ya. Ini juga sebagai dalil barakallahu fikum, ketika memang dibutuhkan ketika hajah ya, seseorang untuk menoleh atau bahkan menggerakkan sebagian badannya. Ketika dibutuhkan itu diperbolehkan. Demikian pula ketika sholatul khauf, ya, sholat dalam keadaan menoleh kanan kiri itu diperbolehkan. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum, kalau mereka telah sujud ya di belakang kalian, wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak, maka datanglah kelompok yang kedua ketika mereka yang pertama sudah selesai ya, yang mereka belum sholat, hendaklah datang dan sholat bersama engkau ya. Ini ada beberapa gambaran, berapa suar ya, sholat secara atau sholatul khauf ada beberapa macam, bisa ya dibikin dua shaf ya, shaf yang pertama ikut pada rakaat yang pertama ya, lalu imamnya menunggu ya, imamnya yang menunggu ya, lalu shaf yang kedua sholat satu rakaat, barakallahu fikum ya. Selesai itu, ya, imamnya sholat lagi, yang ikut yang kedua. Yang pertama nunggu. Ya. Atau bisa yang selesai, yang pertama selesaikan dulu, ikut pertama dengan imam, lalu dua rakaat selesaikan, selesai bubar. Ya. Lalu imamnya menunggu, sholat untuk rakaat yang kedua, yang belakang ini, kelompok yang kedua, sholat untuk rakaat yang pertama. Ya, ini salamnya nanti, ini selesaikan rakaat yang kedua, baru salamnya bersama-sama. Banyak suaranya. Banyak cara-caranya. Ya, yang intinya barakallahu fikum, ya salah satu salat kelompok yang kedua berjaga. Ya, nanti sebaliknya diulangi. Nah. Ini ketika masih memungkinkan untuk salat secara berjamaah. Ya, adapun ketika sudah benar-benar ya adu pedang tembak-tembakan barakallahu fikum, maka fattaqullaha mastata'tum, salatlah sebagaimana kemampuan kalian. Ya, lagi perang salat juga tidak mengapa. Ya. Adapun gambaran salatul khauf yang dipelajari di dalam kitab-kitab fikih itu adalah salatul khauf ketika apa? Ketika dua kelompok ini berhadapan ya, tetapi belum mulai peperangan. Ya, saling berjaga. Ya, salatnya maka demikian. Lam yusallu falyusallu ma'ak wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, hendaknya mereka waspada dan juga mengangkat senjata-senjata mereka. Fallahu azza wa jal amara bis-salati fil jama'ati fi shiddatil khauf. Maka dijelaskan ya bahwasanya Allah memerintahkan untuk salat dalam keadaan ya khauf, shiddatil khauf, genting, sedang apa? Saling waspada, saling menanti akan adanya serangan dan seterusnya fil jama'ah, untuk mengerjakan salat itu secara berjamaah. Nah, ini shiddatul khauf. Ini peluru bisa datang kapan saja, rudal bisa datang kapan saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala fa aqamta lahumus shalah, memerintahkan untuk tetap salat secara berjamaah. Naam. Barakallahu fikum. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya yang betul adalah salat itu, salat berjamaah itu adalah wajib. Wajib ain atau wajib kifayah, fardu ain atau fardu kifayah. Thumma a'ada hadzal amra subhanahu marratan thaniyah fi haqqi ath-thaifah thaniyah. Kemudian ketika kelompok yang pertama sudah diperintahkan, Allah kembali mengulangi perintahnya kepada kelompok yang kedua agar mengerjakan salat berjamaah. Maka falau kanatil jamaah sunnah lakana aula al-a'dhar bisukutiha udral khawf. Kalau memang sholat berjamaah itu adalah hukumnya sunnah, maka barakallahu fikum adanya siddatul khawf, keadaan yang genting ini tentu menjadi udhur. Ya, tidak dikerjakannya sholat secara berjamaah. Tetapi dengan adanya keadaan yang genting berperang, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah tetap perintahkan. Apa maknanya perintahkan? Wajib. Al-amru fil asli yadullu alal wujub, alal wajib. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala secara asal itu menunjukkan tentang kewajibannya. Ya, di sini Allah memerintahkan, fal takum ta'ifatum minhum ma'ak, maka hendaknya kelompok di antara mereka, kelompok yang pertama, fal takum, berdiri, harus Allah perintahkan. Faltakum, berdirilah, ma'ak, bersama engkau. Sholatlah bersama engkau. Wajib sholat berjamaah. Nah. Walau kanat fardha kifayatin, Dan juga ketika hukumnya adalah fardu kifayah, kalau ada yang mengerjakan maka gugur kewajiban bagi yang lain. Seandainya fardu kifayah salat berjamaah itu la asqotaha subhanahu anit taifatis tsaniyah bi fi'lil ula, maka Allah akan barakallahu fikum menggugurkan kewajiban kepada kelompok yang kedua dengan adanya kelompok pertama yang sudah mengerjakan salat berjamaah. Nyatanya apa? Allah tetap merintahkan kelompok yang kedua untuk salat berjamaah. Maka menunjukkan ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salatul khauf ini, salat dalam keadaan perang ini, ya, akan wajibnya secara ain, fardu ain, salat berjamaah. Kalau dikatakan sunnah, buktinya ketika perang tetap wajib secara berjamaah. Kalau dikatakan fardu kifayah, kalau ada yang ngerjakan gugur yang lain, nyatanya kelompok yang kedua Allah perintahkan juga, Allah wajibkan juga untuk sholat berjamaah. Barakallahu fikum. Apalagi dalam keadaan aman. Semestinya apa? Ini lebih wajib lagi, lebih harus. Ketika perang saja Allah perintahkan untuk berjamaah. Semuanya itu. Jadi dua kelompok, dua-duanya harus berjamaah. Tidak cuma satu kelompok saja yang lainnya gugur, tidak. Barakallahu fikum. Nah, maka ayat ini adalah hujjah yang sangat kuat yang menunjukkan ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fadalla dzalika ala annal jama'ata fardun 'alal a'yan, bahwasanya salat secara berjamaah itu adalah fardu ain. Ini diantara ayat barakallahu fikum yang tidak disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi yang juga menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah itu adalah sesuatu yang wajib. Dan ini juga menunjukkan keutamaan juga. Kenapa keutamaan? Karena barakallahu fikum yang namanya perintah, kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu pahalanya jauh lebih besar daripada sholat sunnah yang ada. Jauh lebih besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha terkait salat sunnah sebelum salat subuh 2 rakaat, kata Ibunda Aisyah dalam Sahih Muslim, ya, Rasulullah sallam bersabda, rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa hukumnya salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar? Namanya saja salat sunnah, maka hukumnya sunnah. Yang sunnah saja keutamaannya ternyata lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka yang wajib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pahalanya jelas jauh lebih besar. Naam, barakallahu fikum. Dan apabila itu dikerjakan secara berjamaah, ingat pada hadis yang pertama dalam Riyadhus Shalihin bab keutamaan salat berjamaah, dikalikan berapa kali lipat? Bisab'ina wa isrina darajah. Bisab'in wa isrina darajah. Dikali lipatkan menjadi 27 kali lipat. Berarti berkali-kali lipat. Barakallahu fikum. Ini salah satu ayat yang menunjukkan tentang keutamaan sholat secara berjamaah. Dan di sana ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah ayat pula yang menunjukkan tentang bahaya atau ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Aqaballahu man lam yujib al-mu'adzina fayusalli ma'al jama'ah bi anna hala bainahum wa bainas sujud yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan menghukum, mengazab orang-orang yang tidak memenuhi panggilan muadzin dengan salat secara berjamaah, dengan keadaan mereka kelak pada hari kiamat mereka tidak mampu sujud ketika diperintahkan Allah sujud. Di dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-42 dan ayat ke-43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un." pada hari di mana Allah singkapkan betisnya, yud'auna ila sujud, maka manusia semuanya disuruh untuk sujud. Fala yastati'un, maka mereka tidak mampu. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Khashi'atan absaruhum, pandangan-pandangan mereka tertunduk, terhina, tarhaquhum dhillah. Mereka diliputi kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi fahum salimun. Kenapa? Karena dulu kanu yud'auna ila sujud, mereka itu diseru untuk sujud secara berjamaah. Wahum salimun, padahal ketika itu tubuh-tubuh mereka dalam keadaan salimun, sehat. Tapi mereka ternyata tidak mau. Barakallahu fikum. Maka yauma yukshafu an saqin, ketika Allah singkapkan betis Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kemuliaan, maha mulia, wa yud'auna ila sujud, dan manusia disuruh untuk sujud, fala yastati'un, mereka ketika itu tidak mampu, padahal ingin sekali sujud karena sudah berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia mereka tidak mau sujud. Kenapa? Karena tidak melihat Allah. Tetapi ketika di akhirat, ketika yud'auna ila sujud, mereka disuruh untuk sujud, mereka sangat ingin sekali untuk sujud. Tetapi fala yastati'un, mereka tidak mampu. Bukan tidak mau, bukan enggan lagi, tetapi tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Wa qad kanu yud'auna ila sujud, karena dulu mereka ketika diseru untuk sujud, untuk salat secara berjamaah, mereka enggan. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an di dalam Bukhari dan Muslim, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, yakshifu rabbuna an saqihi, Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat akan menyingkapkan betisnya. Fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin. Maka akan sujud lahu kepada Allah setiap mukmin dan setiap mu'minah. Wa yabqa man kana yasjudu fid dunya ria'an wa sum'atan. Dan tersisa ketika itu selain dari orang mukmin dan mu'minah, ya, orang-orang yang sujud ria'an wa sum'ah, sujudnya itu karena ria' dan sum'ah, ingin dilihat dan ingin didengar. Fayadhabu liyasjud, maka mereka pergi untuk sujud. Tetapi fayaudu dhahruhu tabaqan wahidan, akan tetapi ternyata ketika hendak sujud, punggungnya itu kembali tabaqan wahidan, menjadi apa? Tegak lurus. Barakallahu fikum. Ini disebabkan karena mereka dahulu di dunia tidak mau sujud. Ya, barakallahu fikum. Ya. Wa qad kanu yud'auna ila sujud. Mereka diseru, ya, untuk sujud bersama-sama dengan kaum muslimin, tetapi enggan. Maka pada hari di mana Allah singkapkan betisnya, ya, yud'auna ila sujud, mereka disuruh untuk sujud, fala yastati'un, mereka tidak mau, bukan enggan. Jadi ketika di dunia enggan, di akhiratnya mereka mau, tetapi tidak mampu, tidak bisa. Sudah ingin sujud, tetapi ternyata zuhuruhum adharuhum, punggung-punggung mereka menjadi tabaqa wahida, menjadi kaku, lurus, sehingga mereka tidak bisa sujud. Barakallahu fikum. Ya. Ini juga sebagai dalil bahwasanya kelak di akhirat, barakallahu fikum, ya, sebelum seseorang itu melangkahkan kakinya di dalam surga, mereka belum beristirahat. Masih harus sujud. Nanti masih harus melewati sirat, harus ada kontoroh dan yang selainnya. Ya, maka kalau ditanya kapan itu benar-benar beristirahat, istirahat itu ketika kita melangkahkan kaki kita, meletakkan kaki kita di surga. Itu baru benar-benar yang dikatakan istirahat. Istirahat. Barakallahu fikum. Maka ayat ini ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah sebagai ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat secara berjamaah. Bahwasannya kelak pada hari kiamat ketika Allah singkapkan betisnya yang maha sempurna, mereka disuruh untuk sujud, mereka ingin sekali sujud, tetapi fala yastati'un, mereka tidak mampu. Barakallahu fikum. Naam. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan di antara hadis yang menunjukkan pentingnya salat berjamaah, naam, yaitu bahwasanya bayyanan Nabi sallallahu alaihi wasallam man anna man sami'a an-nidaa fa lam ya'tihi fala salata lah. Rasulullah sallallahu pernah menjelaskan bahwasanya siapa saja yang mendengarkan azan kemudian dia tidak mendatangi salat berjamaah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala salata lah, tidak ada salat baginya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man sami'a nidaa, barang siapa mendengar azan, falam ya'tihi, kemudian dia tidak mendatangi azan tersebut, fala salata lahu, tidak ada salat baginya, illa min udhrin, kecuali kalau memang dia memiliki udhur. Wa hadha yadullu ala anna salatal jama'ati fardhu 'ainin, maka hadis ini barakallahu fikum yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang selainnya, dengan sanad yang sahih, bahkan kata Ibnu Hajar wa isnaduhu ala syarti Muslim, hadisnya sama seperti dalam kitab Sahih Muslim. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasannya anna salatal jama'ati fardu ainin. Bahwasannya salat berjamaah itu adalah fardu ain. Ya, kata Rasulullah SAW, siapa yang mendengar an-nida'a falam ya'tihi, kemudian tidak datang dalam salat berjamaah, fala salatalah, maka dia tidak sah salatnya. Illa min udrin, kecuali apabila ada udzur. Barakallahu fikum. Nah, maka dikatakan oleh para ulama, makna la salatalah, tidak ada salat baginya, ay la salatan kamilah bal naqisah, wal jumhur alal ijza. Meskipun dikatakan oleh para ulama, yakni mayoritas dari kalangan ulama, la salata, tidak ada salat, maknanya adalah tidak sempurna salatnya, naqisah, salatnya kurang. Kenapa kurang? Karena dia tidak melakukan kewajibannya, yaitu mengerjakan sholat secara berjamaah. Jadi dia sholat dalam keadaan dia berdosa, meninggalkan sholat secara berjamaah. Naam. Barakallahu fikum. Meskipun sholatnya sah, naam, tetapi dia mengurangi pahala dalam sholatnya karena meninggalkan kewajibannya. Ini tiga, barakallahu fikum. Naam. Satu hadis dan juga dua ayat yang menunjukkan pentingnya sholat secara berjamaah. Ini barakallahu fikum terkait bab fadli sholatil jamaah. Bab tentang keutamaan sholat berjamaah. Sudah kita baca 5 hadis dan 1 asar. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada bab yang selanjutnya. Berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullah, babul hasi ala huduril jama'ati fi subh wal 'isha. Bab berikutnya, kata al-Imam an-Nawawi rahimahullah, bab anjuran ala hudur, motivasi untuk datang hadir al-jama'ati di dalam salat berjamaah, fi subh wal 'isha, terlebih khusus pada salat subuh dan salat isya. Beliau di sini menyebutkan 3 hadis. Kita baca terlebih dahulu. Hadis yang pertama dalam bab ini, an Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla al-isha fi jama'atin Barang siapa salat Isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka seakan-akan dia telah salat setengah malam. Wa man shallas subha fi jama'atin, dan barang siapa salat subuh secara berjamaah, faka'annama shallal laila kullahu, seakan-akan dia telah salat satu malam suntuk. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayati Tirmidzi, dan di dalam Sunan At-Tirmidzi, an Utsman qala, dari Utsman ibnu Affan, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahidal isya'a fi jama'atin, barang siapa salat isya secara berjamaah, kana lahu qiyamu nisfi lailah, maka baginya pahala salat setengah malam. Wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'atin, dan barang siapa dia salat isya dan salat fajar subuh secara jamaah, kana lahu qiyami lailatin, maka baginya pahala satu malam suntuk. Barakallahu fikum. Ini hadis yang pertama. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang pertama tadi yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim sama-sama dari sahabat Utsman ibnu Affan, ya. Di sini menyebutkan bahwasannya barang siapa salat Isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia telah salat setengah malam. Dan barang siapa salat subuh secara berjamaah, maka dia seakan-akan telah salat secara seakan-akan setelah salat satu malam suntuk. Di dalam Tirmidzi dijelaskan, nah, barang siapa yang salat Isya secara berjamaah maka setengah malam. Nah, kalau dia menggabungkan antara salat Isya dan salat subuh secara berjamaah, maka dia kana lahu qiyami lailatin, maka seakan-akan pahalanya satu malam suntuk. Maka ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadisnya al-Imam At-Tirmidzi bisa kita pahami, bisa kita ambil faedah bahwasannya kalau Isya setengah malam awal, salat subuh secara berjamaah tengah malam yang akhir. Ya, meskipun pada malam itu ya kita mungkin tertidur lelap karena kecapean dan yang selainnya ketiduran. Barakallahu fikum, kalau kita salat Isya-nya dan salat subuhnya kita kerjakan secara berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun kita tidur malam itu kita dihitung sebagai orang yang sedang sholat. Subhanallah. Ya. Pahala subuh dan pahala isyaknya sendiri. Ya. Dapat pahala berjamaah 27 derajat dikali lipatkan. Ya. Plus ketika di waktu malamnya mungkin dia ngobrol dengan keluarganya, dengan istrinya. Ya. Ada pekerjaan mungkin. Ya, atau memurojaah hafalan Al-Qur'an dan yang selainnya, tetapi karena dia mengerjakan salat Isya dan subuh secara berjamaah, maka kana lahu qiyami lailatin, baginya pahala salat satu malam suntuk. Barakallahu fikum. Ya, pahala yang sangat besar. Padahal salat berjamaah paling kita kerjakan 10, paling lamanya 15 menit. Bandingkan dengan pahala barakallahu fikum salat satu malam suntuk tiada hentinya. Salat malam sejam dua jam saja subhanallah ngantuknya sangat luar biasa. Nah, ini ada pahala yang besar tanpa kita kerjakan salat demikian. Apa itu? Salal subhi subha wa salat al isya, salat isya dan salat subuh fi jama'atin, secara berjamaah akan mendapatkan pahala itu. Barakallahu fikum. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi, seandainya mereka manusia tahu pahala dari salat fil atamah was-subhi, salat Isya dan salat subuh, ya, secara berjamaah. Dari mana secara berjamaah? La atau huma, niscaya mereka akan mendatangi keduanya. Nah, ini mendatangi keduanya ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud sholat isya dan sholat subuh itu secara berjamaah karena mendatangi. Nah, seandainya mereka manusia tahu keutamaan sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan mendatangi keduanya untuk sholat secara berjamaah, walau habwan, meskipun harus merangkak. Kalau tahu. Ya. Tapi sayangnya ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, manusia hanya tahu sebagiannya saja, itu pun kalau mereka mau mempelajari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternyata kita tahu sebagiannya saja, ya. Keutamaannya sangat besar, dihitung satu malam suntuk dikali lipatkan 27 kali lipat. Belum keutamaan-keutamaan yang lainnya yang telah kita sebutkan pada bab sholat, keutamaan sholat berjamaah. Maka terlebih khusus kata Rasulullah SAW, dua sholat ini. Kalau mereka tahu keutamaannya dan mereka yakin akan keutamaannya, la atau huma habwan, pasti kata Rasulullah SAW, sungguh mereka akan mendatangi keduanya, habwan walau habwan, meskipun harus merangkak. Pasti akan mereka datangi. Barakallahu fiik. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Ini hadis yang kedua. Lau ya'lamuna ma fihima minal ajri wa thawab, seandainya manusia tahu apa yang ada di dalam sholat subuh dan juga isya secara berjamaah, minal ajri wa thawab, dari pahala dan juga ganjaran, la atauhuma yahbuna alal ard kama yahbu as-sabi, niscaya mereka akan mendatangi keduanya dengan merangkak di atas tanah sebagaimana merangkaknya anak bayi. Naam. Lima fihi ma minal ajril azim, sebagaimana karena berdasarkan apa yang ada di dalam sholat isya dan juga sholat subuh dari pahala yang sangat-sangat besar. Barakallahu fikum. Kenapa sangat besar? Karena pada waktu-waktu isya dan subuh ini adalah waktu yang sangat berat untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Setelah maghrib, ya, pulang ke rumah, barakallahu fikum, layah-layah ngobrol, ngeliyip-ngeliyip, akhirnya berarti tidur. Dengar azan, mau bangun, berat tidak? Berat. Demikian pula subuh, lagi enak-enaknya tidur, apalagi hawanya dingin, ya, dengar azan, as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi lebih enak tidur. Dikatakan lebih baik, bukan lebih enak memang. Kalau lebih enak ya jiwa kita, aduh enak tidur ini, tanggung. Ya. Maka pahala pada keduanya ini sangat besar. Terlebih barakallahu fikum, dua sholat ini ya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Al Imam Nawawi, ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa salatun athqala 'alal munafiqin, tidak ada salat yang lebih berat dari orang-orang munafik, min salatil fajri wal 'isyai, daripada salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka tahu apa yang ada dari keutamaan di sholat keduanya, la'atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun harus merangkak. Barakallahu fikum. Ini sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Karena orang munafik itu sholatnya tidak mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka padahal pada dua sholat yang pahalanya lebih besar daripada sholat-sholat yang lainnya, untuk dikerjakan secara berjamaah, orang munafik malah tidak mau datang, malah berat. Adapun orang muslim, orang mukmin, mereka yakin semakin berat, semakin ibadah itu dikerjakan, dilaksanakan, maka pahalanya pasti akan lebih besar. Seperti sholat isya dan sholat subuh. Semakin banyak godaannya, semakin banyak bisikan jiwa. Tanggung, tidur saja sudah, sholat isya-nya di rumah saja sudah. Ya, jamaahnya maghrib saja. Ya, kalau maghrib banyak jelas, nggih. Ya, di mana-mana maghrib ya. Hanya barakallahu fikum. Karena memang jiwa masih apa? Masih semangat. Habis mandi ya, mau makan, salat jamaah dulu bareng-bareng rame guyu. Lah isyaknya ini yang berat. Kalau seorang muslim, seorang mukmin yang baik, mereka akan yakin bahwasannya yang namanya masyaqqah ya, godaannya lebih banyak, lebih berat barakallahu fikum, maka pahalanya juga akan lebih berat. Hanya al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalan. Semakin berat, ya semakin besar apa pahalanya. Berbeda dengan orang munafik. Tahu dia, ya, malam gelap, enggak ada yang lihat, ya, riaan sudah. Maka apa? Enggak nongol lagi sholat isya dan sholat subuh. Apalagi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada apa? Lampu, belum ada pencahayaan. Enggak perlu kelihatan. Nah, orang-orang paling tahunya saya di masjid maghrib tadi nongol sudah. Nggih. Nah. Ini masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masyaina fid dhulami ila al masajid." Berilah kabar gembira. Ini termasuk dari keutamaan salat berjamaah, salat subuh dan isya secara berjamaah, yaitu kabar gembira. "Basyiril masyaina fid dhulami ila al masajid." Berilah kabar gembira untuk siapa? Al masyain, kepada orang-orang yang berjalan. Dan ini bukan hanya untuk orang yang berjalan saja. Yang naik sepeda, naik motor, naik mobil, bahkan barakallahu fikum juga diberi kabar gembira. Ya. Ini sebagai barakallahu fikum alal ghalibnya saja. Ya. Seringnya di zamannya Rasulullah SAW, orang itu mendatangi sholat berjamaah dengan berjalan. Kenapa berjalan? Karena orang-orang itu akan datang ke tempat masjid yang paling terdekat. Kalau dekat biasanya dengan berjalan. Kalau agak jauh naik motor tidak masalah. Ya, ini karena seringnya saja. Basyiril masyain, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan fid dhulami, di dalam kegelapan. Ilal masajid, yang berjalan menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Binurit tammah, dengan cahaya yang sempurna, yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat. Ini diantara keutamaan dan fadilah salat subuh dan isya secara berjamaah, akan diberikan cahaya yang sempurna. Barakallahu fikum. Lalu apa keutamaan cahaya? Apa keutamaan mendapatkan salat cahaya pada hari kiamat? Karena barakallahu fikum, kelak pada hari kiamat ada tahapan yang disebut dengan yaumud zulmah. Hari yang sangat gelap, sangat-sangat pekat. Saking pekatnya, saking gelapnya, manusia itu tidak bisa berjalan kecuali adanya cahaya. Dengan adanya cahaya. Ya. Asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ya, bahwasanya kelak pada hari kiamat itu manusia yu'tau nurahum biqadri a'malihim, akan diberikan cahaya sesuai dengan amalan mereka. Kalau sregep rajin sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, maka cahayanya akan sangat terang. Wa minhum may yu'tau nurahum mithlal jabal baina aydihim. Di antara mereka akan ada yang mendapatkan cahaya sebesar gunung di depan mereka. Wa minhum may yu'ta nurahu fawqa dzalik, dan ada yang lebih besar daripada sebuah gunung cahayanya di depan mereka. Wa minhum may yu'ta nurahum mithlan nakhlah baina aymanihim, dan sebagian mereka ada yang diberikan cahaya sebesar pohon kurma di sebelah kanan. Wa minhum may yu'ta dzuna dzalik, dan ada yang lebih kecil daripada pohon kurma. Wa hatta yakuna akhiru man yu'ta nurahu, dan yang terakhir dari mereka yang diberikan cahaya sebesar apa? Ala qadri ibhami qadami, seperti sebesar jempol kaki. Tudhi'u marratan wa tufi'u marratan, terkadang tudhi marrah nyala, wa tudfi umarratan, dan terkadang apa? Redup mati. Wa idza adaa qaddama qadamah, kalau terang baru, kalau nyala baru dia melangkahkan kaki, itu pun dengan hati-hati karena cuma sebesar jempol kaki. Wa idza tuftafi'a, dan ketika redup cahayanya, dia hanya bisa berdiri. Menunjukkan sangat gelapar Allah. Maka basyaril masyaina fid dhulami ilal masajid, berilah kabar gembira. Kalau kita yakin adanya yaumud dhulmah, ya, dhulm az-dhulmatu dunal jisr, kata Rasulullah SAW, kegelapan sebelum manusia menyeberang di as-sirati al-jisr. Ya, kalau kita meyakini tahapan ini barakallahu fikum di antara yang akan dilalui oleh manusia kelak pada hari kiamat, dan kita benar-benar mengimaninya, ya, niscaya kita benar-benar akan mendatangi sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah meskipun harus merangkang. Yakinlah manusia akan menyesal kelak pada yaumul zulmah, pada hari kegelapan ini. Az-zulmah dunal jisr, sebelum mereka melangkahkan kaki di mana? Di sirat, di jisr, di jembatan. Ketika mereka mendapati naudzubillah cahaya mereka ternyata redup, cahaya mereka ternyata tidak terang, mereka pasti ingin mengulang hari-hari di mana sholat isya, adzan subuh dikumandangkan, dan mereka sangat-sangat ingin mendatangi sholat tersebut meskipun harus dengan merangkang. Tetapi ini nanti penyesalan itu datangnya di akhir, ketika melihat betapa pekatnya kegelapan tersebut, barakallahu fikum. Maka kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur, waktu, kesehatan, ya, masjid-masjid yang dekat yang padanya dikerjakan sholat berjamaah, ada muadzin yang mengumandangkan azan, ada imam yang mengimami manusia, barakallahu fikum, dan kita juga telah mempelajari hadis-hadisnya, ya, maka jadilah orang-orang mukmin yang semangat mendatangi sholat berjamaah, terlebih khusus sholat isya dan sholat subuh, dan itu ma'asyarul muslimin juga sebagai berlepas dirinya kita dari sifat kemunafikan, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa sholatun asqala 'alal munafikin min sholatil fajri wal isya, karena tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang-orang munafik daripada sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Ini ma'asyaral muslimin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu pada bab al-hasd ala huduril jama'ati fis subhi wal isya, motivasi dan dorongan agar hadir pada sholat jamaah di sholat subuh dan sholat isya. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kami pribadi dan juga kaum muslimin secara umum. نكتفي إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.